Konsultasi Syariah. Batas maksimal masa haid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mayoritas ulama, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa batas maksimal waktu haid adalah 15 hari. Sedangkan menurut Hanafiyah, batas maksimal haid adalah 10 hari. Imam Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan, masalah yang kedua, batas maksimal haid. Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas maksimal haid adalah 15 hari. Sementara Abu Hanifah mengatakan, batas maksimal haid adalah 10 hari. Kemudian Al-Auza'i mengatakan, maksimal haid adalah 17 hari, dan ini merupakan pendapat Daud Ad-Dhahiri. Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Berikut keterangan dalam masing-masing kitab madhab yang menyatakan batas maksimal haid 15 hari. 1. Madhab Maliki. Dalam Al-Mudawanah ala Al-Fiqh Al-Maliki dinyatakan, Ibnu Nafi' mengatakan dari Abdullah bin Amr, dari Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, dari saudaranya Abdullah bin Sa'id, keduanya mengatakan, batas maksimal seorang wanita boleh meninggalkan sholat karena haid adalah 15 hari. Kemudian dia harus mandi dan sholat. Al-Mudawanah. 2. Madhab Syafi'iyah. Dalam matan Ghoyah wa Takrib atau matan Abi Syuja dinyatakan, batas minimal haid adalah sehari semalam, sedangkan batas maksimalnya adalah 15 hari. Dan umumnya haid terjadi selama 6 atau 7 hari. Matan Ghoyah wa Takrib Abi Syuja. 3. Madhab Hambali. Dalam Kasyaful Qana dinyatakan, maksimal haid adalah 15 hari atau malam, berdasarkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib yang lebih dari 15 hari statusnya mustahadhah, Kasyaful Qana. Yang sama juga disampaikan Ibnu Qudamah. Batas minimal haid adalah sehari semalam, dan batas maksimal waktu haid adalah 15 hari. Inilah pendapat yang benar dalam madhab Imam Ahmad. Al-Khalal mengatakan, pendapat Abu Abdullah Imam Ahmad bahwa batas minimal haid sehari semalam dan batas maksimalnya 15 hari. Al-Mughni. Pendapat jumhur berdalil dengan keterangan dari seorang tabi'in, Atha' bin Abi Rabah, yang dinyatakan oleh Bukhari secara mu'alak. Atha' mengatakan, haid minimal sehari hingga 15 hari. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alak. Kasus darah haid yang keluar sedikit-sedikit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kasus darah haid yang keluar sedikit-sedikit dan cukup lama. 1. Batas haid selama 15 hari berlaku jika darah haid terus keluar secara bersambung. 2. Jika haid sudah putus sebelum 15 hari, kemudian keluar lagi lendir darah sedikit atau flek, maka darah yang keluar kedua ini tidak dihitung sebagai haid. 3. Cairan keruh atau kekuningan yang keluar bersambung haid dihitung haid. 4. Cairan keruh atau kekuningan yang keluar setelah darah haid putus tidak dihitung haid. Demikian, Allahu a'lam.